Konsultasi Syariah. Hukum menggunakan KIS, Kartu Indonesia Sehat. Pertanyaan, bagaimana hukum menggunakan kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kartu Indonesia Sehat atau KIS adalah kartu identitas peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Meskipun tidak semua pemegang KIS mendapatkan fasilitas kesehatan gratis, tapi kebanyakan peserta KIS adalah warga kurang mampu penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga umumnya mereka mendapat fasilitas kesehatan gratis. Kita fokuskan untuk KIS sebagai layanan kesehatan gratis dari pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu. Apakah kartu ini boleh digunakan? Jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah secara cuma-cuma tidak lepas dari kondisi goror atau ketidakjelasan, karena tidak ada manusia yang bisa memastikan kebutuhan jaminan kesehatan itu. Sehingga jaminan kesehatan yang diberikan pemerintah ukurannya tidak jelas. Bagi peserta KIS yang sering sakit, akan mendapat dana kesehatan lebih banyak dari pemerintah dibanding peserta yang jarang sakit. Hanya saja, ada satu kondisi yang perlu kita perhatikan, bahwa goror dalam KIS sifatnya gratis. Dalam arti, peserta KIS yang jarang sakit tidak akan merasa dirugikan karena tidak mendapat banyak dana kesehatan. Meskipun kondisinya tidak jelas, namun tidak ada yang dirugikan. Inilah yang disebut dengan goror akad tabarruat atau sosial. Ulama berbeda pendapat mengenai goror dalam akad tabarruat atau akad sosial. Pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah dibolehkan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam madhab Malikiyah ketika membahas hibah al-majhul atau pemberian cuma-cuma untuk objek yang tidak jelas. Ibnu Rushd mengatakan bahwa hibah majhul dibolehkan. Sebagaimana bolehnya gadai barang yang majhul, karena boleh menggadaikan goror. Al-bayan wa tahsil. Pendapat ini juga dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam dalam Al-Fatawa Al-Kubra dan juga pendapat Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Di antara dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada beliau, yang artinya, jika harta kekayaan Bahrain berhasil dikuasai, akan kuberikan kepadamu harta sekian. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wilayah Bahrain belum berhasil dikuasai. Ketika Bahrain dikuasai di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengumumkan ke para sahabat, siapa yang punya utang janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau utang beliau, silahkan menghadap kami, akan kami penuhi. Kemudian Jabir menyampaikan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar mengambil satu cangkupan kepadaku. Ketika kuhitung, ternyata jumlahnya 500 dirham. Abu Bakar juga mengatakan, silahkan ambil lagi semisal ini. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan sesuatu kepada Jabir dalam bentuk pemberian yang ukurannya tidak pasti. Karena itu, pada saat Abu Bakar membayarnya, beliau berikan satu cakupan dan tidak menggunakan ukuran. Ini dalil bahwa goror yang gratis tidak diperhitungkan. KIS sebagai layanan kesehatan yang diberikan pemerintah sifatnya gratis. Warga tidak ditarik biaya, sehingga kalaupun tidak mendapatkannya, dia tidak merasa dirugikan. Demikian, Allahu a'lam.